Ya diberitakan orang-orang yang masuk neraka sebelum dihisab itu ya antara lain seperti Amr bin Luhai itu tadi, kesesatannya itu telah demikian nyata dan menjadi sebab malapetaka dunia sedemikian rupa, maka itu yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tapi memang tidak ada satu kriteria tertentu bahwa yang masuk neraka sebelum hisab itu ya lagi, yang masuk neraka sesudah dihisab ini enggak. Ya, barakallahu fi. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat tentang orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Seperti riwayat tentang 70 ribu orang dari umat Muhammad SAW tidak dihisab dan tidak pula melalui apa mizan masuk surga tanpa hisab tanpa neraka, ya, mereka itu la yastarqun wa la yastawun apa wa ala rabbihim ya tawakkalun wala yatatayyarun wa ala rabbihim ya tawakkalun. Mereka itu tidak minta diruqyah ketika sakit, tidak mengkai, ya, menggunakan pengobat mengkai, tidak pula yatatayyarun meyakini kesialan-kesialan terhadap hari ataupun terhadap tempat. Dan wa'ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu bertawakal kepada Tuhan mereka. 70 ribu orang ini dari umat Muhammad SAW masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Dan dari 70 ribu orang itu setiap 1000 orang daripadanya membawa 70 ribu orang lainnya. Sehingga berapa jadinya 10.000 orang membawa 70.000 orang, berarti kali 70 ya, ya yes, pokoknya itu ya, jadi itu yang antara lain disebutkan masuk surga tanpa azab tanpa hisab dan beberapa riwayat-riwayat lain. Nah, ya.